الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan, semangat untuk mengkaji bimbingan A'immatus Sunnah dari Kitabullah dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita barokah dalam waktu-waktu yang telah berlalu yang kita pergunakan untuk mendengarkan bimbingan-bimbingan mereka. Kita bisa mengambilnya sebagai bimbingan dan bisa mengamalkannya. Barakallahu fiik. Dan sebelum saya melangsungkan saya ingin memberikan nasihat khusus kepada abnai talabatil ilm asyabab, para pemuda, barakallahu fikum. Alhamdulillah, anugerah besar yang diberikan kepada abnai dari Allah Azza wa Jalla berupa waktu dan kesempatan. Maka jangan sekali-kali disia-siakan. Waktu yang terus berlalu, berganti, apa yang telah berlalu tidak mungkin akan ditarik kembali lagi. Bila berlalu waktu dengan kesia-siaan, maka kita tidak akan mungkin mengembalikannya lagi untuk kita memenuhi dengan amal-amal saleh. Maka kesempatan yang dibukakan kepada abnai thullabul ilm, fashkurlah. Engkau harus mensyukurinya. Barakallahu fikum. Sebelum datangnya perkara-perkara yang menyibukkan, bapak-bapak kita, bapak-bapaknya kalian, mungkin Anda akan mendengar sedikit penyesalan Padahal penyesalan itu tidak akan berarti. Penyesalan yang kita maksudkan sebuah ungkapan kesedihan. Kenapa? Saya tidak mengenal dakwah ini mulai dari semenjak kecil. Bapak-bapak antum mengenal dakwah ini telah berumur barakallahu fikum. Namun mereka tetap memiliki semangat untuk mau menjadi orang yang baik dalam sisa-sisa umur mereka. Dan mereka mewujudkan keinginan baiknya pada antum sebagai anak-anaknya. Tidak ada harapan mereka kecuali anda sebagai anak lebih baik dari mereka. Ini yang tertanam pada diri mereka barakallahu fikum. Maka faya abna'i talabatul ilm, jangan disia-siakan. Kesempatan yang Allahu Jalla wa Ala berikan untuk duduk belajar mengkaji dan mendalami agama Allahu Jalla Subhana. Guru-guru antum juga mengenal terkadang dakwah itu sudah berumuran. Namun mereka berupaya untuk melakukan perbaikan pada diri mereka. Kemampuan yang ada mereka telurkan buat antum talabatul ilm. Bukankah ini keinginan mulia dari mereka? Maka ya abna'i, sambutlah dengan semangat yang tinggi keinginan-keinginan mulia dari sang guru, keinginan-keinginan mulia dari kedua orang tua, yang mereka menginginkan anda itu ingin lebih baik dari mereka. Tidak pernah menginginkan anda itu jadi di bawah mereka. Tidak. Tapi mereka berharap bahwa abna'i talabatul ilm akan lebih baik dari mereka. Lebih baik ibadahnya, lebih baik ketaatannya, lebih bagus, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi amalnya. Harapan-harapan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya abna'i, ukir sejarah barakallahu fikum dan tulis keinginan mulia mereka itu melalui semangat yang tinggi menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beramal, berbuat, menjaga ibadahnya barakallahu fikum, mengukir pada diri kita. Kalau sekiranya engkau menjadi qurrata a'yun lahuma, engkau akan menjadi anak penyejuk hati kedua penglihatan kedua orang tua, maka sungguh itu adalah bir kebaikan kebaktian yang sangat. Mereka tidak menginginkan anda bisa memberikannya makan, memberikannya minum. Tidak. Yang diinginkan oleh mereka adalah anda tampil menjadi penyejuk hati, penyejuk jiwa. Anda bisa membimbingnya ketika dia tersalah dan keliru. Anda bisa mengingatkan di saat kedua orang tua lupa. Anda bisa barakallahu fikum mengajarinya, membimbingnya. Maka manfaatkan, buktikan harapan kedua orang tua yang mulia tersebut. Kedua, saya ingatkan. Jangan berpikir tentang dunia. Jangan. jauhkan pikiran dari semuanya itu. Karena betapa banyak anak ahlus sunnati wal jamaah hancur dengan adanya kemajuan ini, barakallahu fikum. Dan kita sebagai kedua orang tua, jangan, barakallahu fikum, memberikan apa yang dia maukan mungkin karena dia telah bagus nilainya di ma'had, bagus akhlaknya, bagus. Anda kemudian terlalu percaya membelikan sesuatu yang Anda tidak mengerti kalau ini jembatan yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk merusak putra-putri Anda. Jangan terlalu percaya. Anda harus memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap mereka. Kalau engkau melihat, wahai al-abah, putra-putri kita itu terlihat lurus, terlihat bagus, dukung. Jangan kebablasan. Sebab kemudian engkau ingin mewujudkan bentuk rasa syukurnya. Anaknya, insya Allah tidak akan, insya Allah dijaga, saya kawal dengan ketat. Jangan. Di sana ada pendidikan-pendidikan yang tidak baik. Apabila anak kita ini sudah mengenal dunia, barakallahu fikum. Maka ya abnai, betapa banyak gagal untuk mengisi masa yang berharga, waktu emas ini, karena persoalan kecil, barakallahu fikum, dunia, terutama HP, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap, saya dan segenap abnai dan aba'ukum, terlebih yang ada di lingkungan ilmu seperti ini, masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari segenap manusia membutuhkannya. 7 orang yang akan mendapatkan dan memperolehnya. Wa min tilkumus sab'ah wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Jalla Subhanah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang selalu terkait hatinya dengan rumahnya Allah Jalla Subhanahu. Ai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral abna, kedua saya beritahukan bahwa masa depan dakwah ini ada di pundak-pundak kalian. Orang tua yang tadi semangat memberikan bimbingan arahan, akan kembali kepada pemiliknya. Asatidzah cukup, ustadz-ustadz kalian akan kembali juga kepada pemiliknya, yaitu Allah Jalla wa'ala, sebagaimana telah didahului oleh para ulama kembali kepada sang pemilik, barakallahu fikum. amanat dakwah berada di pundak-pundak kalian, maka siapkan diri, siapkan ilmu, siapkan amal, siapkan mental, barakallahu fikum. Karena nasib dan ujian di dalam dakwah ini tidaklah mungkin sama. Berbeda. Sehingga peluang ini antum jadikan sebagai sebuah persiapan. Ilmu, amal, kepribadian, barakallahu fikum. Bentuk diri kita ini dengan akhlak, dengan adab, dengan terus barakallahu fikum belajar meniti meneladani para pendahulu kita yang saleh. Kita mendengar ustaz kita sudah dipanggil oleh Allah Jalla Subhanahu. Mendengar alim ulama kita sebelumnya telah berangkat menuju Allah Jalla wa Ala dalam kondisi wallahi kita sedang-sedang butuhnya bimbingan mereka di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanah. Apa yang dirasakan oleh ahlus sunnati wal jamaah di saat Allah memanggil dzakal imamu, Imam Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Apa yang dirasakan oleh ahlus sunnati wal jamaah? Kesedihan. Di saat mereka baru mengenal dakwatus sunnah, alimnya sudah dipanggil oleh Allah. Disusul dzakal imamul muhaddits, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa Syekh Muqbil. Mereka berangkat memenuhi panggilan Allah Jalla Subhanahu. Berarti amanat dakwatu ilallahi Jalla wa'ala, ya abnai, akan berada di pundak-pundak kalian. Siapkan diri barakallahu fikum untuk memikulnya. Belajar ilmu, belajar beramal, belajar manhaj, belajar akidah. Karena sekali lagi, ujian, cobaan, nasib di dalam dakwah ini tidak sama, barakallahu fikum. Olah mental kita ini untuk siap menghadapi apa saja kekurangan di dalam pondok. Kurang makan, kurang minum, kurang barakallahu fikum mungkin belanja. Anda harus tabah dan sabar menerimanya. Jangan berkeluh kesah, barakallahu fikum. Banyak-banyak meminta kepada Allah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla Subhanah. Terus barakallahu fikum. Dipelajari kelemahan diri kita ini. Oh, saya punya. Datang ke Ustaz Afwan. Ana mau bertanya, saya ini punya kelemahan. Ini kelemahan saya. Bagaimana cara keluarnya? Apa yang harus saya lakukan? Minta bimbingan. Ini namanya belajar tentang diri kita sendiri. Karena kita tidak barakallahu fikum menafikan. Setelah mungkin dia tampil besar, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang barakallahu fikum, ia berkembang, mengentengkan gurunya, meremehkan gurunya. Hafiz, la tawadu'ala, tidak ada ketawaduan pada dirinya, barakallahu fikum. Mengangkat dirinya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan tidak menafikan bahwa Anda sebagai murid, setelah belajar, lebih pintar dari guru Anda. Mungkin lebih pintar menjelaskan, lebih pintar barakallahu fikum menyampaikan, lebih pintar nahunya, lebih pintar mustalahnya, lebih. Ilmu itu menjadikan engkau tawadu, barakallahu fikum. Faya abna'i talabatul ilm. Belajar mulai dari sekarang. belajar untuk memikul amanat dakwatu ilallah jalla subhanahu, untuk menyingkirkan rasa malas pada diri kita, membuang jauh-jauh barakallahu fikum waktu untuk ngobrol sampai larut malam, mungkin barakallahu fikum sia-sia waktunya, apalagi kalau sudah di depan kohwah. Ada enggak ya benar ini? Duduk minum kohwah, ngobrol cerita timur barat, apalagi kalau abna'i menceritakan pengalaman kelamnya kepada temannya. Ia tidak merasa. Maka saya ingatkan, waktu barakallahu fikum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi bahwa amanat dakwatu ilallah jalla fi'ula ada di pundak abna'i talabatul ilm. Maka mulai dari sekarang, merasakan adanya pikulan kita ini barakallahu fikum lebih berharga dari segala-galanya di dalam hidup. Bahkan lebih agla dari diri kita sendiri. Urusan keselamatan melalui dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khair. Faya abna'i talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang telah menggunakan waktunya menyingkirkan kehidupan, kemegahan, kemewahan di rumahnya, untuk kemudian sejajar bersama anaknya tukang kayu, anaknya tukang batu, anaknya ya anak yatim dan seterusnya. Fajazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga keinginan mulia dan keinginan barakallahu fikum untuk lurus hidupnya, dan juga keinginan untuk menjadi orang yang baik, dikabulkan oleh Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, melengkapi barakallahu fikum pembahasan melalui hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang agung dan mulia seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bagi penduduk negeri Syam. Kita telah berlalu dan terakhir pembahasan kita terkait dengan persoalan hidayah. Hidayah dalam pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ada 4, yaitu hidayah menuju masalih dunia mencakup seluruh makhluk yang berakal, yang tidak berakal, yang mukminnya ataupun yang kafirnya. Kemudian hidayah yang kedua, yaitu penjelasan dan keterangan ilmu melalui Al-Kitab biwas Sunnah, ini juga mustarak, berhak mendapatkannya seluruh mukallaf mukallafin, amanu wa kafaru, mereka beriman kepada Allah atau mereka kufur kepada Allah jalla wa ala. Dan yang ketiga adalah hidayatut taufik, sebuah anugerah Allah terhadap pilihan-pilihan dengan kehendaknya yang mutlak. Tidak ada seorang pun yang akan merubah, menukar, menghalangi kehendak Allah jalla subhanah kepada orang yang dia inginkan hidayatut taufik. Kemudian yang keempat adalah hidayah di akhirat kelak barakallahu fikum. Hidayah di akhirat kelak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. bagaimana bentuknya, Allah Jalla wa'ala menjelaskan hidayah ini barakallahu fikum di dalam firman-Nya surat Yunus ayat 9. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Dalam surat Yunus ayat 9, Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tunjuki mereka, air Rab mereka menunjuki mereka, biimanihim, dengan keimanan yang mereka bawa menghadap Allah Jalla subhanah, ditunjukkan kemana? Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Dibimbing, diarahkan, ditunjukkan dengan iman yang dibawa menghadap Allah Jalla subhanah kepada sungai yang mengalir di bawahnya bar kepada surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai barakallahu fikum. Hidayah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang kedua terkait sebaliknya. Di dalam surat Shaffat ayat 22-23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Bangkitkanlah mereka-mereka yang telah berbuat zalim dan pasangan-pasangan mereka atas apa yang dulunya mereka sembah selain Allah Jalla wa'ala. Fahduhum, hidayah. Berikan mereka bimbingan, arahkan mereka kepada siratil jahim, jalan ke neraka jahim. Barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullah. Ini pembahasan yang ketiga terkait dengan hidayah, yaitu hidayah kelak di akhirat. Hidayah Allah kepada penduduk kebaik, kepada penduduk surga, dan hidayah Allah kepada penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ada faedah yang sangat berharga dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yujza ar-rajulu fid dunya ala ma fa'alahu min khairil huda bima yaftahu alaihi min hudan akhar. Seseorang diganjar di dunia atas apa yang dia kerjakan dari sebuah huda, petunjuk, dengan datangnya petunjuk yang lain. Kalau seorang muslim menemukan barakallahu fikum dalam perjalanan hidupnya ada kemudahan untuk dia melaksanakan petunjuk bimbingan arahan. Ingat, kemudahan ini, kalau antum kaji atau berusaha untuk melihatnya ke belakang, sebuah nilai yang diberikan oleh Allah setelah engkau melakukan petunjuk sebelumnya. Beliau berdalil dengan barakallahu fikum, beliau mengatakan, man amila bima alima warrafahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang melakukan amalan, pengamalan apa yang dia telah ketahui, Allah akan wariskan, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Atau dengan ucapan, kata beliau, man qala minas salafi, makna dari ucapan beliau ini, inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min uqubatis sayyiati as sayyiata ba'daha. Sesungguhnya imbalan dari sebuah kebaikan yang dikerjakan dan dilakukan adalah kebaikan setelahnya. Coba antum barakallahu fikum mempelajari perjalanan hidup di dalam melaksanakan kebaikan. Sebelum menjadi tabungan di akhirat, kita telah menemukan adanya nilai dalam kehidupan dunia. Kebaikan yang tadi kita kerjakan melahirkan kebaikan keberikutnya. Begitu juga seorang al-um di rumah, semangat dengan tampak berkeluh kesah dia meminta kepada Allah. Mungkin lemah badannya untuk berkhidmat kepada suaminya, berkhidmat kepada anak-anak suaminya, berkhidmat di rumah, barakallahu fikum. Dia minta kekuatan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Fa'lami rahimakillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwa kebaikan yang engkau upayakan untuk engkau kerjakan dan selesaikan akan melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Terkadang kan sang al-um di rumah sering ngeyel, ngomel. Berat sedikit, tidak mampu menanggungnya. Menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Jangan. Kita memang harus belajar banyak dari kehidupan wanita para pendahulu kita yang saleh. Bagaimana mereka barakallahu fikum selalu mengutarakan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala sampai mereka berbuat sesuatu yang semestinya itu dikerjakan oleh kaum lelaki. Tapi mereka berkhidmat barakallahu fikum. Kaum al-um, ibu, ummahat. Karena apabila barakallahu fikum kita berbuat demikian, sedikit marah kepada suami didengar oleh anak. Suami di hadapan anak terkadang tidak memiliki wibawa karena anak kecenderungan kepada ibunya. Bapaknya suka marah kalau dia melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya, padahal itu berbahaya, dilarang oleh bapak. Anak mendengar sang istri marah, jatuh wibawa sang bapak ini. Kenapa? Karena anak cenderung kepada ibunya. Demikian juga kalau sang om gampang memarahi anaknya habis, karena mungkin lelah, capek sedikit. Barakallahu fikum. Jatuh mental anaknya rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita tidak boleh marah ketika anak kita salah dan keliru. Barakallahu fikum. Artinya rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebaikan yang dikerjakan akan melahirkan kebaikan setelahnya, sebagaimana kejelekan akan melahirkan kejelekan setelahnya. Lebih dari itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna dhalala wal ma'asiyah takunu بسبب الذنوب المتقدمة. Sesungguhnya kesesatan itu bila terjadi pada seseorang, sesungguhnya maasi, kemaksiatan yang terjadi pada seseorang disebabkan karena dosa-dosa yang telah lewat. Apa dalil, ada dalilnya yang menjelaskan hal ini? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kama qala ta'ala, kama qala Allahu, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Falamma zaghu, apa hukumannya? Kesesatan yang mereka telah lakukan, Allah hukum dengan kesesatan total. Hati mereka disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kalau Anda melihat orang yang tersesatkan setelah ilmu sampai kepadanya, Syekhul Islam telah memberitahukan kita melalui ayat Al-Quran. Tahu Anda jawabannya. Bukan karena salahnya ini, salahnya itu, kambing hitamkan ini, kambing hitamkan itu. Ini dia jawabannya, barakallahu fikum. Oh, itu salah informasi, salah dia membawa ini, mereka berdusta, mereka ini, mereka itu. Ya Allah. Padahal teguran, nasihat, bimbingan itu, kalau dia mau jujur, ada pada dirinya. Tapi ingat, ada pembahasan ilmiah. Seseorang tersesatkan, seseorang terjatuh di dalam maasi maksiat, karena disebabkan apa yang mereka telah lakukan sebelumnya serupa dengan itu. Yang kedua, bila kita menyaksikan ada orang yang telah mengerti ilmu kemudian tersesatkan, kita harus takut dan khawatir jikalau hal itu akan menimpa diri kita, barakallahu fikum. Maksudnya, kalau saja orang yang tinggi ilmunya, tinggi ibadahnya, terjadi hal itu pada dirinya, bagaimana saya? yang lemah ilmunya, yang lemah ibadahnya, yang lemah ketaatannya, yang lemah semangatnya, tentu akan lebih lagi terpanggil kita untuk memiliki rasa takut yang sangat. Rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua yang beliau bawakan, wa qawlihim qulubuna ghulf, dalam surat An-Nisa ayat 155. Wa qawlihim qulubuna ghulfun. Di saat wahyu disampaikan, kebenaran barakallahu fikum diberitahukan, wahyu risalah, mereka mengatakan, ya sudahlah, hati kami ini sudah tertutup. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah yang telah menutup, mencetak, menutup, mengunci hati-hati mereka itu karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka, barakallahu fikum. Hal ini memberikan pelajaran yang berharga. Agar jangan sampai kita biarkan dosa ini beranak pianak. Kita harus segera menyetop aliran sungai dosa ini untuk memunculkan lagi dosa berikutnya dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Istighfar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menemukan diri salah dan keliru dalam menjalankan barakallahu fikum roda dakwah, kita cepat kembali kepada Allah. Jangan biarkan kesalahan ini untuk beranak pianak kesalahan yang keberikutnya. Jangan. Kan sering sekarang antum menemukan barakallahu fikum sebuah kenyataan di depan mata kita sendiri. Di saat banyak alasan, banyak tingkah, banyak barakallahu fikum, ketika nasihat datang, antum menyaksikan bagaimana langkah-langkah mereka. Bersama siapa sekarang jalannya? Bersama siapa mereka bisa menebar senyum merkah, bisa duduk sejoli? Antum bisa saksikan barakallahu fikum. Karena yang namanya kesalahan, tidak segera untuk kembali darinya kepada al-haq, kembali kepada al-haq, bimbingan barakallahu fikum. Ingat, kita sudah diberitahukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kesalahan itu akan melahirkan kesalahan. Coba antum perhatikan, belajar. Mungkin di antara mereka ada teman antum, teman dekat ikhwani fillah, yang dulu anda makan bareng bersamanya, anda hubungan selalu bersamanya. Sekarang bagaimana? Dia bukan pelaku, tetapi dia mendukung orang yang punya sifat seperti itu. Kena getah dengan kekeliruan dan kesalahan yang dia bela, barakallahu fi. Lah bagaimana kalau pelakunya? Membelanya, para pembelanya saja terkena getah imbas dari kesalahan. Padahal dia bukan berbuat, orang lain yang berbuat. Tapi dia memberikan pembelaan. Coba lihat bagaimana getah kesesatan dan kesalahan itu tidak kemudian segera kembali menjalar, barakallahu fikum. Agar kita berhati-hati. Yang salah kita bantu untuk dia rujuk kembali kepada Allah. Kita ingatkan teman kita. Kita ingatkan saudara kita. Karena sekarang kita diberitahukan faedah ilmiah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Mungkin hal ini suatu ketika akan mengenai diri kita sendiri. Berarti kalau itu merupakan maksiat, ini maksiat akan beranak pianak. Akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Harus kembali bertaubat kepada Allah. Demikian juga kekeliruan, kesalahan akan melahirkan kesalahan berikutnya. Segera kembali kepada Al-Haq. Nasnya jelas. Nasnya jelas barakallahu fikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian barakallahu fikum. Saya tutup pembahasan ini dengan mengambil yang terakhir dari barakallahu fikum penggalan hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalummanna illa nafsahu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam hadis qudsi ini, annahu muhsinun, bahwa dia Allah telah berbuat baik kepada seluruh hambanya dengan memberikan imbalan dan ganjaran atas segala amal-amal soleh yang mereka lakukan. Terus, siapa yang pantas dipuji kalau demikian? Bagaimana jawabannya? Siapa yang pantas dipuji? Yang mendapatkan ganjaran atau yang memberikan ganjaran? Hah? Tentu yang pantas untuk dipuji. Yang memberikan ganjaran barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla. Disinilah dia hikmah. Di saat Allah mengatakan, kalaupun mereka itu bertakwa semuanya di atas hati yang paling bertakwa, bangsa jin, bangsa manusia, tidak menambah kemuliaan bagi Allah. Tidak ada keuntungannya menciptakan makhluk bangsa jin dan manusia bagi Allah Jalla wa'ala. Namun kenapa Allah menciptakan mereka? Lihikmatin. Karena sebuah hikmah besar yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk dari hikmahnya apa yang disebutkan oleh ulama una, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah. Lalu kemudian nilai-nilai pengabdian dan ketaatannya itu diberikan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan hidup yang kekal abadi dengan kebahagiaan di sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka yastahiqqu bihil ham. Dia Allah yang patut dan berhak untuk mendapatkan segala macam bentuk sanjungan dan pujian. Li'annahu huwal mun'im. Dia Allah Jalla wa'ala yang memberikan nikmat kepada mereka. Dengan perintahnya, dalam bimbingannya membantu manusia untuk mengerjakan kebaikan itu. Setelah dibantu oleh Allah, dia yang memerintahkan manusia hambanya untuk mengerjakan kebaikan. Setelah perintah ini, wal irsyad ilaiha, dia Allah yang membimbing, begini lo caranya. Diutus Nabi, utusan-utusan untuk membimbing dalam pengamalan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Setelah itu, wal i'anah alaiha, Allah membantu untuk dia bisa melaksanakan kebaikan. Setelah itu, thumma ihsa'iha, kemudian Allah Jalla wa'ala menabungkan, menjaga hasil ketaatannya. Thumma taufiyati jaza'iha, setelah itu Allah penuhi semua nilai dan ganjaran amal yang dia kerjakan. Siapa yang pantas dipuji dan disanjung? Kita akan menjawab Allah. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, faman wajada khairan, apa kata beliau? Fal yahmadillah. Barang siapa yang menemukan dan menjumpai nilai, ganjaran, imbalan, upah kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Jalla Subhanah. Tadi sudah disebutkan secara gamblang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Huwal mun'im, dia Allah yang membagi nikmat ini kepada seseorang. Yang memerintahkan, dia Allah. Yang membimbing, Allah Jalla wa'ala. Melalui wahyunya, melalui utusannya, melalui para ulama, barakallahu fikum, bimbingan-bimbingan Allah sampai kepadanya. Setelah bimbingan itu sampai, Allah membantu untuk dia bisa mengerjakan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Setelah itu, Allah Jalla wa'ala menjaga, menabungkan apa dari hasil yang dia telah kerjakan. Lalu terakhir, Allah memberikan hasil-hasil itu balik, kembali. Oleh karena itu, faman wajada khairan falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, fakullu dhalika fadlum minhu wa ihsanun idh kullu ni'matin minhu wa fadlun wa kullu ni'matin minhu adlun. Maka semua itu merupakan sebuah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Sebuah kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Sebab setiap nikmat yang didapatkan oleh seseorang itu adalah karunia. Setiap hukuman yang diperoleh oleh seseorang, maka itu adalah adlun, sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir, beliau barakallahu fikum membimbing kita rahimani wa rahimakumullah, langkah yang tepat di saat barakallahu fikum seseorang itu menemukan di dalam hidupnya baik dan ada juga yang jelek, apa yang harus diperbuat? Kata beliau memberikan bimbingan sebagai penutup, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kalau seseorang itu mendapatkan sebuah kebaikan, maka dia hendaklah memuji Allah Jalla Subhanah, bersyukur atas nikmat itu. Dan kedua, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak menjadikan dia musyrik, orang yang berbuat jelek dan berbuat jahat. Kedua, wa idza ahsa'a, tadi wa idza ahsana, kalau dia menemukan dirinya berada dalam kebaikan, dia bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Loh, kenapa? Tadi sudah kita sebutkan. Anda tahu kalau ini kebaikan, Anda bisa mengerjakan kalau ini kebaikan. Ya, semuanya karena Allah Jalla Subhanah. Keutamaan dan karunia dari Allah, Anda bersyukur. Yang kedua, dia memuji Allah atas nikmat yang diberikannya. Allah tidak menjadikannya orang yang musyrik, orang yang berbuat jelek. Ini satu. Terakhir beliau mengatakan, wa idza asaa, dan apabila dia berbuat kejelekan, berbuat jelek, i'tarafa bidzanbih, dia mengaku dosa-dosanya, barakallahu fikum, wastaghfara rabbahu wa taba minhu, dia meminta ampun kepada Allah Jalla Subhanah. Meminta barakallahu fikum kembali bertaubat kepada Allah. Allah Jalla wa'ala akan menerima tentunya pengampunannya. Allah akan memberikan ampunannya. Perilaku dan sikap ini, kata beliau, seperti bapaknya Adam alaihi salatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tiru bapaknya Adam di saat melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan dia tidak seperti iblis, berperilaku seperti perilaku iblis. Kif alladhi qala, yang dia mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi la wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabb, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan menghiasi benar-benar di hadapan mereka. Aku akan menyesatkan, menghiasi buat mereka di dunia ini, dan akan menyesatkan mereka seluruhnya. Jangan berakhlak seperti akhlak ini. Berat untuk kembali kepada jalan barakallahu fikum, bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyira al-muslimina wal-muslimat, semoga barakallahu fikum dari pembahasan selama dua hari memetik indahnya ilmu dan amal dari hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kita bisa barakallahu fikum dan tentu kita jadikan untuk berbenah, modal berbenah diri dan modal untuk memperbaiki diri kita dan modal untuk mengais keistiqomahan dari Allahu Jalla Subhanah. Keistiqomahan yang kita minta. Karena keistiqomahan bila mendapatkan karena keistiqomahan kita sebelumnya. Semoga Allahu Jalla wa Ala memberikan barakallahu fikum barokah pada majlis kita ini dan mengajarkan apa yang kita tidak mengetahuinya dan memberikan bantuan untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan melalui majlis ini saya juga mengutarakan maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekeliruan, min nuqsani wa minasyaitani, dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Al-haq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menjadi orang yang ragu barakallahu fikum. Wasanian kedua, saya tetap mengutarakan banyak-banyak berterima kasih telah bersyukur kepada Allah. Siapapun yang menjadi yang ikut andil dalam acara ini, semoga Allah memberikan ganjaran kepada mereka barakallahu fikum, berkhidmat, membantu terhadap mereka-mereka yang datang. Semoga Allah mengganjar lebih dari apa yang mereka telah korbankan barakallahu fikum, ya, berterima kasih kemudahan yang telah diberikan kepada saya secara pribadi, tentu setelah kemudahan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan saya mengucapkan pula kepada hadirin, ya, wa jazakumullah ala husni istima'ikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.